করো। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita pada malam hari ini masuk dalam soal yang ke-9, pertanyaan yang ke-9 terkait dengan rentetan permasalahan seputar terbunuhnya Syekh Jamil Rahman rahimahullah taala di Afghanistan, dan juga terkait dengan beberapa masalah yang berhubungan dengan perkara-perkara dakwah, perkara-perkara politik yang di sana perlu diberikan penjelasan, karena ada beberapa mukhalafah syar'iyah yang sebagian manusia atau kebanyakan mereka, terkhusus kaum muslimin, kadang tidak berani berbicara walaupun punya ilmu, atau di antara mereka mungkin ada yang bagaimana menanggapi dan mensikapi permasalahan seperti ini. Qala rahimahullah ta'ala as-su'alu ta'asih, pertanyaan yang ke-9. Hal mararatuka wa ghadabuka ala maqtali Syekh Jamil Rahman rahimahullah ta'ala li'annahu salafiyun am li'annahu muslimun? Apakah kepedihan kamu dan kemarahan kamu atas terbunuhnya Syekh Jamil Rahman rahimahullah ta'ala karena dikarenakan dia salafi, ataukah karena dia sebagai seorang muslim tanpa sifat yang lain? Karena muslim ini sifatnya umum, ada yang fasik ya muslim, mubtadi ya muslim, pemimpin ya muslim, ya dia muslim, rakyat juga kalau muslim dia juga muslim. Nah, kenapa engkau merasa marah dan merasa pedih, perih, ya kan, terkait dengan terbunuhnya beliau Syekh Jamil Rahman rahimah ta'ala, karena dia salafi atau karena dia seorang muslim secara umum? Maka jawaban beliau, qala rahimah ta'ala li'annahu salafiyun aksaru, yani atau aksara miraratan. Terbunuhnya beliau, saya marah, saya merasa perih hati saya karena dia adalah salafi. Ini lebih mendasar daripada sekedar beliau seorang muslim. Jadi kemarahan saya terhadap terbunuhnya beliau ini tentunya terhadap orang-orang yang membunuh, ya kan? Dan merasa pedih hatinya, ini adalah yang sangat mendasari, adalah perkara karena beliau adalah seorang salafi. Dan ini perhatikan, ini sebagai manhaj atau sebagai landasan dan dasaran, seorang salafi itu memiliki kedudukan yang lebih dengan sekedar seorang itu muslim secara umum. Sehingga kepedulian kita terhadap perkara-perkara yang menimpa seorang yang dia itu salafi, ini lebih besar, lebih berat rasanya dalam hati daripada seandainya dia bukan seorang yang konsis di atas manhaj salaf. Ini suatu perkara yang harus diperhatikan. Perkara yang harus diperhatikan. Adapun perhatikan ya ikhwah, ini perkara penting. Betapa banyak manusia ribut geger, dan semisalnya. Ketika ada sebagian kaum muslimin yang mungkin dibantai ataupun dicela atau dipenjara dan semisalnya, tapi ketika ada seorang sunni yang mengalami musibah lebih besar daripada apa yang mereka dapatkan, merasa tak mengapa, santai, acuh tak acuh, biasa saja. Dan yang lainnya ini menunjukkan bahwasanya dalam hatinya ada sisi kebodohan, kalau enggak sisi kedengkian dan semisalnya. Di mana bahwasanya seharusnya dia harus memiliki kepedulian, memiliki kesedihan, memiliki merasa ada pembelaan ketika ada seorang yang dia itu termasuk memperjuangkan kebenaran kemudian tertimpa musibah dari orang-orang yang enggak benar. Di antaranya mungkin dicela, dicerca, dimaki, dan yang semisalnya. Tapi kalau seorang itu tahu tentang timbangan yang benar, maka sebagaimana yang terjadi di sini, terbunuhnya Sajjalur Rahman rahmat ta'ala, bukan sembarang orang. Sehingga di Pakistan dari kalangan Ahlul Hadis, Ahlul Hadis itu ibaratnya kalau di sini perkumpulan atau organisasi seperti Muhammadiyah begitu, dari ujung ke ujung negara tersebut ada. Ada mahat-mahatnya, ada masjid-masjidnya, di sana juga ada pimpinannya, yang orang yang dituakan. Dan ini mungkin perkara-perkara yang terkait dalam masalah, ada sisi kesalahan, itu perkara yang kita tidak mengingkari, jelas. Di sana itu demikian, dari kota ke kota, ada yang dikenal dengan istilah Ahlul Hadis. Jadi jamaah Ahlul Hadis. Lawannya jamaah Hanaf dari kalangan mazhab Hanafiyah. Juga Hanafiyah ini dari kota ke kota, dari tempat juga ada. Ada pusatnya, ada cabang-cabangnya. Perhatikan Daniel, jangan ribut sendiri. Daniel, perhatikan. Adit. Permasalahan ini kenapa kita sebutkan di sini? Karena apa? Karena keterkaitannya sangat erat sekali dengan kisah terbunuhnya Sajjalur Rahman. Dari kalangan Ahlul Hadis di beberapa tempat mengadakan konferensi terkait dengan terbunuhnya Syekh Jamil. Jadi Ahlu Sunnah di sana, dari kalangan Ahlul Hadis, mengadakan beberapa ceramah umum. Biasanya ditempatkan di alun-alun dan semisalnya dihadiri oleh ribuan manusia. Pembelaan solidaritas terhadap terbunuhnya Syekh Jamil Rahman dan juga terhadap terampasnya wilayah Islam di Gunar. Maka itu tidak heran ketika Syekh Mukbil di sini mengatakan, kemarahanku, kepedihan hatiku terhadap terbunuhnya Syekh Jamil ini adalah karena beliau adalah salafi, bukan karena sekedar seorang muslim. Maka dengan demikian sampai hari ini, sampai hari kita ini sekarang, anak sendiri, ya kan? Kemarahan kita, kemarahan anak sendiri terhadap orang-orang yang hari itu merasa gembira dengan terbunuhnya Syekh Jamil, juga merasa acuh tak acuh dengan kisah agresi serangan terhadap Gunar, sampai kita juga tetap enggak terima. Sampai hari ini. Dari pihak-pihak tertentu di antara mereka, orang-orang yang dari kalangan Hizbiyyin sampai hari kita ini, ada yang memang merasa santai saja, enggak mengapa. Mabum. Nah ini perlu dipahami bahwasanya itulah timbangan yang harus diberikan kepada pihak-pihak tertentu bagaimana kita menimbang suatu permasalahan. Jadi beliau mengatakan li'annahu salafiyun aksar. Nah ini aksaru mararatan liqalbi. Hatiku sangat sedih. Lebih besar daripada kalau dia seandainya seorang muslim secara umum. Kenapa li'anna salafiyin wa ahla sunnah walal hadis hum zubdatul muslimin wa hum khiyarul muslimin. Dikarenakan salafiyin dan ahlu sunnah dan ahlul hadis, mereka adalah zubdah, intinya kaum muslimin. Zubdah, intinya kaum muslimin. Jadi termasuk apa? Termasuk zubdah ini apa? Termasuk apa? Termasuk inti kebaikannya kaum muslimin secara umum. Kaum muslimin yang terbaik adalah mereka salafiyun, mereka ahlu sunnah mereka ahlul hadis. Dan dulu perlu diketahui bahwasanya dikatakan ahlul hadis, artinya orang-orang yang paling enggak minimal, paling minim. Kalau bukan termasuk para perawi hadis, bukan termasuk orang yang memiliki kepandaian dalam ilmu hadis, tapi minimal orang tersebut adalah sangat cinta dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi mengetahui maknanya dan dari sisi apa juga mengetahui pengamalannya dan dari sisi pembelaannya terhadap orang-orang yang tidak mengindahkan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sebagian manusia hadisnya Nabi dengan perkataannya seorang itu anggapnya sama saja. Sama-sama perkataan manusia. Nah, maka itu perhatikan ahlul hadis ini adalah orang yang benar-benar memiliki komitmen dengan perkara yang terkhusus dengan tuntutan hadis, baik mengetahui tentang maknanya, mempelajarinya, usul-usulnya, ya kan, usul-usul ilmu hadis, dan juga pengamalannya, juga pembelaannya terhadap hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi banyak orang yang menyelewengkan maknanya. Karena bukan semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibawa oleh orang kemudian diikuti tentang konsekuensi tuntutannya. Maknanya tidak. Ya kan? Bahkan kadang dijadikan alat untuk memperbanyak kepentingan dunia dia. Membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawa ayat Al-Qur'an. Nah, maka itu ahlul hadis ini bukan sembarang orang dengan istilah ahlul hadis, tapi benar-benar memiliki pembelaan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua permasalahannya. Seperti mencintai bahwasanya hadisnya Nabi. Bukan sembarangan kita mengambil makna semua mau kita, tapi benar-benar harus kita bawakan kepada makna yang paling mendekati kebenaran kepada apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki ucapan tersebut. Sampai juga ketika hadis tadi dipotong-potong, dipenggal-penggal sesuai dengan kemauannya juga kita enggak terima. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang benar-benar memiliki konsekuensi benar terhadap alul hadis. Bagaimana yang harus dihadapi terhadap penyelewengan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Maka dikatakan di sini bahwasanya salafiyin dan ahlus sunnah dan ahlul hadis mereka adalah zubdatul muslimin, khiwahum khiyarul muslimin. Zubda dan khiyarnya adalah maknanya mirip-mirip saja. Yakni terbaiknya perkataan terbaiknya kaum muslimin. Jadi kaum muslimin yang terbaik adalah mereka salafiyun, mereka ahlus sunnah, mereka ahlul hadis. Nah, wa yaqulu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala inna khata'al muhaddisin was-salafiyyin wa ahli sunnah laisa bi syai'in ila akhta'il mubtadi'ah. Dan berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sesungguhnya kesalahannya para muhaddisin, kesalahannya para salafiyyin, kesalahannya ahli sunnah laisa bi syai'in, tidak bisa dibandingkan dengan sedikit pun kepada kesalahan-kesalahannya ahlul bid'ah. Nah, kalau itu perhatikan ahlul bid'ah dari kalangan mutahazibah yang sering disoroti apa? Nah, itu enggak punya akhlak. Perilakunya enggak cocok. Apa yang dimaukan dengan perilaku? Ya kan? Maunya apa? Ya kan? Maunya apa? Kadang sebagian ahlu sunnah atau sebagian salafiyin mungkin ada beberapa kesalahan dalam mungkin perkara ucapan, kadang tidak sesuai dengan adat yang berlaku di pertengahan kaum muslimin, di desanya, di kampungnya, di negaranya dan semisalnya. Nah, itu jadikan alat untuk mencela dan mencerca, kemudian dengan waktu yang sama membanggakan dan mengagungkan ahlul bidah. Ya kan? Karena mungkin terlihat orangnya dengan orang lain lembut. Tapi kelembutan yang dibuat-buat sehingga perkara bid'ah, perkara syirik, perkara kekufuran dibiarkan saja, tidak dijelaskan. Kenapa? Karena demi mendapatkan apa? Nilai kemuliaan dengan istilah apa? Orang yang adabnya bagus dan semisalnya. Maka itu perhatikan di sini bahwasanya kesalahan mereka muhaddisin, salafiyin dan ahlus sunnah ini enggak sebanding sedikit pun dengan kesalahannya mubtadi'ah. Fakaunuhu, namiru kembali kepada Syekh Jamil. Maka peradaan beliau, Syekh Jamil Rahman, salah seorang sunni, huwa ahabu ilayna. Ini lebih kucintai, lebih kita cintai, ya kan, daripada keberadaan dia ini, ayyakuna mujarada muslimin. Nah, jadi keberadaan beliau, Syekh Jamil, sehingga saya sangat marah ketika beliau terbunuh. sangat sedih hatiku ketika beliau dibunuh. Ini, ya kan? Kenapa? Karena keberadaan dia sebagai seorang Sunni Salafi ini lebih kucintai daripada keberadaan dia sebagai seorang Muslim seperti kaum Muslimin secara umum. Hukum di sini. Sehingga pembelaan beliau sehingga sampai ditulis seperti ini. Nah, pembelaan beliau terhadap Syekh Jamil ini sampai bentuk tulisan, bentuk penjelasan. Ya kan? Ini semuanya demi apa? Demi pembelaan terhadap al-haq wa alul-haq. Pembelaan kebenaran dan ahlul, orang yang memiliki kebenaran. As-su'alul asyir. Pertanyaan yang ke-10. Ba'da qiyamil wahda, yakni wahda, wahdatul ahzab. Setelah berdirinya persatuan ahzab, ahzab yang macam-macam, persatuan beberapa partai. Fisara sati ayyam, yakni setelah berdirinya persatuan wahda, yakni wahda, persatuan antara semua partai yang ada di Yaman, baik partai istiraki, kafir, atau partai Islam, menurut mereka. Adanya persoalan setelah itu 3 hari kemudian, wafaqa a'da'ul hizb al-istiraki al-yamani fi majlisin nawab wa sawwatu ala qararin nidda tajnidil mar'ah. Jadi setelah adanya persatuan tadi, 3 hari kemudian, a'da' ini apa? Anggota-anggota partai istiraki. Partai istiraki, partai sosial, partai apa? Partai sosialisme. Komunis. Al-Yamani yang dari Yaman. Mereka, para anggota partai ini memiliki suatu muafaqah, persetujuan. Ya, ini adalah majelis nawab. Majelis nawab adalah majelis perwakilan. Wakil rakyat. Majelis parlemen, wakil rakyat. Dan mereka memberikan suara, wasawwatu. Mereka memberikan suara atas ketetapan adanya apa? Perlawanan melawan ketetapan, melawan ketetapan perempuan dijadikan tentara. Artinya di sana ada penolakan dari majelis rakyat, majelis perwakilan, bahwasanya tidak dibolehkan adanya apa? Perempuan dijadikan tentara. Tajnidul mar'ah. Ala qararin lidana tajnidul mar'ah. Bainama fi hadhihi al-ayyam sawwatu ala qararin yajibu fihi an tujannatal al-mar'atu. Ternyata setelah itu hari-hari ini mereka memberikan suara. Suara apa? Suara untuk ketetapan wajib adanya apa? Perempuan ditentarakan. Dijadikan apa? Termasuk anggota militer. Fama illatu dalik. Apa sebabnya seperti itu? Ya kan? Apa sebabnya dulunya enggak boleh? Ya kan? Perempuan mau menjadi anggota militer enggak boleh. Sekarang perempuan apa? Wajib harus tentara mereka termasuk dari anggota militer. Nah. Jadi sebelumnya enggak boleh. Tiba-tiba sekarang mereka memiliki keputusan wajib antusan nadal mar'atu. Perempuan dijadikan apa? Tentara. Al-jawab, apakah jawabannya? Wa amrun siyasiyun. Perubahan-perubahan yang seperti itu, sebelumnya tidak boleh, kemudian sekarang boleh, ini perkara politik. Perkara apa? Politik. Yuriduna ayyaksibu ridha syab. Perkara politik ini, mereka menginginkan untuk mendapatkan ridhonya rakyat. Ridhonya masyarakat. Nah, dengan cara ini. Bihada dengan cara tadi. Wa annahum la yuriduna mukhalafatal Islam wa tahtimal Islam. Sesungguhnya mereka tidak menginginkan menyelisih Islam dan tidak menginginkan apa? Menghantam Islam. Wal an yuriduna anfusahum qad tamakkanu ba'da tamakkun. Jadi awalnya kenapa enggak boleh perempuan dijadikan tentara, dijadikan anggota militer? Biar masyarakat ridho, senang. Karena melihat kondisi nampaknya kok banyak enggak senang, maka dibikin enggak boleh. Setelah mereka punya kemampuan, kekuatan dan semisalnya, mulai berubah. Jadi pertama, mereka itu punya pandangan biar enggak terlihat menyelisih Islam, biar enggak terlihat menghantam Islam. Nah sekarang, wal'an dan sekarang, yarawna anfusahum, mereka punya pandangan pada diri mereka sudah memiliki kekuasaan atau sebagian kekuatan. Walau annahum tamakkanu la ra'aitahum minhum aswa'a wa aswa'a. Dan seandainya mereka itu memiliki benar-benar kekuatan dan kekuatan, sungguh kalian akan melihat dari mereka itu lebih buruk dan lebih buruk. Mafhum situ. Jadi, ringkasnya, politik itu buruk, jahat. Sekarang perkara ini mungkin dikatakan enggak boleh. Nah, nanti jarak berapa lama kemudian dirubah. Kenapa? Karena mereka melihat situasi. Situasinya kayak apa? Dan itulah orang yang modelnya model siasi. Model siasi ini adalah mutalawin. Warna-warni. Dan para da'i pun kalau memang para da'i ini modelnya model otak siasi, otak politik, ya seperti itu. Melihat situasi yang ada di hadapannya. Delok piye wong-wong ketok iki. Kemana arahnya? Ada berapa kira-kira yang sudah mulai bisa digeser? Nah, kalau sudah punya kemampuan, diledakkan. Diledakkan pemikirannya. Nah, digelar, dilempar. Setelah itu, manusia pecah menjadi beberapa golongan. Nah, dengan demikian dia punya keuntungan. Nah, itu kenapa? Karena sudah memang otaknya otak politik. Dan politiknya dikatakan politik apa? Politik jahat. Walakin al-wajib ala khutaba'il masajid wa ala du'at ila Allah ayyutu hadzal amra qistahu. Apa maknanya ini? Apa maknanya Pak Muksin? Keliru. Jadi, lakin yang wajib atas para juru khutbah di masjid dan para da'i kepada Allah harus memberikan bantahan terhadap permasalahan ini sesuai dengan kebutuhannya, bagiannya. Artinya, para khutbah, para du'at harus benar-benar bicara lantang, membantah kejahatan mereka dan membongkar kebusukan mereka di pertengahan kaum muslimin. Ini yang diinginkan. Jadi para juru khutbah di masjid, para da'i yang memiliki apa, mungkin komunitas masyarakat yang mereka mendengarkan suaranya para du'at tadi, harus berbicara tentang kejahatan mereka, tentang keburukan mereka. Dibongkar. Nah, yuk tuhadal amro kistahu. Nah, kisah di sini maksudnya bagian. Artinya mereka harus diberi bagian untuk diberikan kritikan dan bantahan dan celaan keburukannya dibongkar. Ini dimaukan oleh beliau saya mengulang tahu dengan model kejahatan para politik tadi. Ya kan? Dulunya punya ketetapan bahwasanya perempuan nggak boleh dijadikan anggota militer. Nah, setelah itu baru punya kekuatan dan semisalnya, nah, undang-undang dirubah melalui majelis perwakilan rakyat. Ada ayat, dibolehkan, bahkan wajib perempuan harus dijadikan apa? Satu dan antara anggota militer. Seperti negeri kita ini. Berapa banyak gagasan dengan gagasan, supaya apa? Diberikan keputusan, diizinkannya, beberapa kelompok sesat, diberikan legalitas. Iya toh? Sebenarnya enggak boleh, akhirnya apa? Nah, dari pihak tertentu ada yang ngotot. Usul, nanti sekiranya kok sudah punya kemampuan, nah, bolehnya seorang itu memiliki mungkin partai komunis, ya diizinkan, diberikan legalitas partai komunis. Seperti diantaranya apa? Banyak sekali orang yang mengusulkan supaya apa? Supaya bolehnya pernikahan antara wanita dengan wanita. Apa istilahnya itu? Apa? LGBT, nah, dan misalnya itu. Dan ini di negeri kita, politik seperti itu adalah politik yang didengar oleh masyarakat, tahu. Jadi mereka para wakil rakyat, tinggal siapa yang di sekitar mereka dan siapa yang banyak. Nah, wakil rakyat ini demikian keadaannya. Kaum muslimin dijadikan apa? Jembatan, dijadikan tangga untuk naiknya mereka kepada kedudukan sebagai wakil rakyat. Dan kaum muslimin diperas untuk membayar pajak supaya untuk menggaji mereka wakil rakyat. Kaum muslimin nanti ditipu supaya mengakui undang-undang jahat yang mereka bikin. Jadi nomor satu penjahat adalah para orang-orang yang menduduki kedudukan sebagai wakil rakyat. Nah itu. Nah itu. Perhatikan. Tidak dari partai Islam, tidak partai non-Islam, semua partai ya seperti itu. Ujungnya apa? Duit. Kedudukan. Pajak terus dinaikkan, terus digagas, terus ini, terus itu, semuanya apa? Demi kepentingan orang-orang tertentu. Kaum muslimin dibikin alat untuk bagaimana bisa keluar uang sebanyak-banyaknya. Nah, nanti musim jual suara, nah, kaum muslimin dikasih breng, pas hajian, kasih kaos, wes, semuanya apa? Bismillah. Lillahi ta'ala nyoblos. Nah, sampai yang bercadar dan semuanya, ya kan, berdoktor. Nah, seperti itu. Maka itu, orang-orang seperti ini harus diberi bagiannya. Bagian apa? Bahkan untuk dibongkar kejahatannya. Jadi, kata beliau, walakinil wajib, dan akan tapi yang wajib atas para khutbah ulama masjid, para du'at ilallah, untuk memberikan perkara ini bagiannya dalam kritikan, dalam bantahan, dalam pembeberan tentang kejahatan-kejahatan yang mereka sebarkan melalui kekuasaan. Fa inna yu'ta baruhatkan li a'radil yamaniyin wa li a'radil muslimin. Sungguh. Nah, hal tersebut adalah termasuk sebagai hatekan. Hatekan apa? Perusakan terhadap kehormatan orang-orang Yaman dan kehormatan kaum muslimin. Maka harus dibeberkan. Ya kan? Para wanita dijadikan anggota militer. Ini memalukan. Memalukan kehormatan orang-orang Yaman. Memalukan apa? Kehormatannya kaum muslimin. Nah. Itu sekedar apa? Sekedar perempuan dijadikan apa? Anggota militer. Terus bagaimana kalau sekarang seperti di Indonesia? Betapa banyak gagasan dengan gagasan. Semuanya apa? Disetujui melalui majelis perwakilan rakyat. Terus piye tantangan ini piye bentuke? Ning jenggoten ning biyen ora muspil tantangan kaya untuk terus piye? Tantangan mek merem ngene. Ayo mbah wis mbok metu tantangan wae ora iki. Tantangan ngene. Mbok metu gambar cacing mbok apa pokoke yang penting esek-esek. Ayo. Iya toh? Terus bagaimana? Ya katanya. Kalau kita enggak masuk ke sana karena semakin jelek. Dia yang masuk ke sana apa? Tantangan terhadap kejelekan. Terus piye jadi ini? Biadoken dewe kuno. Ayo, terus sekian. Untalen, terus sekian. Taib. As-su'alul hadi asyar. Pertanyaan yang ke-11. Bisa anil musa'adat. In lam tujad jama'atun fal yajuz ayusa'adaha ula'i alama fi minasyar. Keterkaitannya dengan perkara bantuan dan tabaruat. Bantuan-bantuan. Ya ini berupa apa? Berupa perkara dunia, uang, sembako dan semisalnya. Jika enggak ada jamaah, jamaah yang benar maksudnya. Apakah dibolehkan mereka-mereka itu dibantu? Kan? Dengan keadaan yang pada mereka itu ada sisi keburukan. Alama fihim nasar, yakni pada apa-apa yang pada mereka itu, yakni keburukan. Pada yang dasarnya itu mereka ada keburukan, boleh enggak dibantu? Enggak ada jamaah yang baik. Nah, sekarang bantuan ini ada, dibawa kemana? Apakah mereka dibantu? Padahal telah terlihat mereka telah apa? Telah membumi hanguskan dakwah ahlu sunnah di Kunar. Membunuh tokoh-tokohnya. Terus bagaimana? Jawabannya, ara'anahum la yusa'adun. Aku punya pandangan bahwasanya mereka itu enggak perlu dibantu. Nah ini. Maka itu perhatikan ya ikhwah. Di saat kita ini berupaya untuk konsis dengan sunnah, tiba-tiba apa? Harlah. Hari ulang tahun NKRI ke-70 berapa? 2 atau 3? Nah, muncul apa? Muncul solidaritas apa? Pojok sana. Lah yang mau dibantu piye? Nelantarkan. Nah. Muncul merah putih di sana diam di depan rumah. Gak ana wong ngero, gak ana apa sapa ning nontok nek kene ser gedang-gedang ser rumbu-rumbu. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nek kono lillahi ta'ala. Nek kono lillahi ta'ala. Lihat ala kabeh. Lillahi ta'ala. Pokoknya bismillahi ta'ala. Berkibar sang apa? Sang sak apa? Sang kak sang apa? Sang saka merah putih. Bismillah. Semoga maksus. Ini dadar. Waktu pian sekolah ini. Boleh nggawa sampai masa Allah. Bayi yang baru lahir itu loh. Nggawanya nyeng biasanya. Tapi aku gak bisa rani biar kok. Gak sampai kena angin. Ngelipat saya tiga oleh. Yang menurut suara nih orang Islam. Nah, bayangkan. Jadi pengagungan terhadap selain Allah SWT adalah lebih mengganggukan daripada mengganggukan masjid. Masjid yang harus diagungkan, diremehkan, dihinakan. Perkara batil diagungkan seagung-agungnya sampai banjir. Banjir pas durirung lho, gak sampaikan. Banjir pas gini saya lupa, bernapas, banjir pas gini. Mati di situ. Megap-megap di situ. Tengok. Itu megap-megap. Nah. Jadi hal seperti itu, maka gak perlu dibantu. Tentu kejahatan mereka. Jadi hizbiyin. Li'anum lo tamakkanu wa'akamu daulatan fasatakunu daulatan kuburiyatan. Nah. Kenapa gak perlu dibantu? Karena mereka seandainya punya kekuatan, punya kemampuan, dan menegakkan negara, akan ada negara kuburiyah. Apa negara kuburiyah? Negara yang di situ akan menggandrungkan kuburan. Ya? Ayo. Terus lagi, ya kan? Sekarang banyak orang yang sekarang yang mengusung apa? Mengusung para pak yai menjadi apa? Menjadi calon wakil rakyat dan calon presiden. Terus apa ini digedekno? Wisata religi berupa apa? Nah, memperbanyak kuburan-kuburan yang dikeramatkan, diagungkan, melebihi keagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wong ngono apa digedekno apa nih? Nah, kalau itu Mbah Piranda. Nah, kok polo sakarmu kok ngebut gaspol. Wes, anjuk ditelok engko contoh. Nah. Mari ku nebo. Disiram kocan. Ngerti kocan? Siram kobuan iki aku. Ora niku. Nah. Gak gelem laren Pak gaspol. Terus, pol, gas, puput. Baik, wa aqamu dawlatan sota kalau mampu mereka menegakkan daulah akan ada daulah kuburia. Wa daulah Amerika, au daulah Rusia. Ya itu. Nah, bukti sebagaimana yang telah terbukti saya mobil ngomong bukan sembarangan ngomong. Siapa yang sekarang berdiri di Afghanistan? Hah? Siapa? Sosbu sama konco-konco sampai sekarang. Hah? Mbah Trump ini tetap juga tetap eksis di sana. Iya toh? Mbah Trump. Jadi apa yang beliau ceritakan ini bukan sembarangan cerita. Terbukti. Ini prediksi yang benar. Siasat yang benar. Apa namanya? Fikul wakil yang pasti. Di negara Amerika. Negara Rusia. Oh ya mungkin yustakhlas minhum al-mustaqimun. Dan mungkin juga akan dibersihkan dari mereka orang-orang yang dianggapnya sekiranya mustaqim. Kalau kita lihat mustaqim, singkir. Istakhlas minhum al-mustaqimun. Wa yumkin istakhlas minhum mustaqimun. Ini salah tadi, salah makna. Mungkin juga dipilih kalau bisa para mustaqimun dan dibantu. Walaupun kalau memang ini mau ini. Wa yumkin ayastakhlas minhum almustaqimun wa yusa'adun. Jadi mungkin kalau memang di sana ada yang baik, ya bisa enggak apa dibantu. Nah. Tadi mengamanakannya yang pertama tadi keliru. Maksudnya di sini adalah kalau memang di sana ada yang baik, orang-orang yang memang masih terjun dengan dalam dakwah yang mungkin terlihat baik, ya enggak apa dibantu. Tapi pada penjahat tadi jangan. Kenapa? Karena ujungnya nanti negara yang ditegakkan kalau punya kemampuan paling negara kuburia, negara Amerika, negara Rusia komunis. Dan memang benar fakta yang beliau prediksi seperti itu. Baik, soal sani asyar. Soal sani asyar ke-12. Kuntu qabla ayyamin. Kunta qabla ayyamin tusi. Man arada ayyan yastansiha. Yastansihaka fi al-jihad. Ayyadhaba indarik matiyar. Aw jamil rahman. Fal kanat al-akhbar alati tabluguka. Gharul akhbar. Atau gharul akhbar as-sahiha. Kamu dulu, ya kan, sebelum ini memberikan nasihat, memberikan wasiat bagi siapa orang yang meminta nasihat kepada dirimu dalam salat jihad. Supaya pergi ke Hikmatiyar atau pergi ke Syekh Jamil. Artinya, sebelum ini kamu berikan nasihat atau wasiat terhadap orang yang minta nasihat darimu, dari Syekh Mukbil, dalam salat jihad. Dari Syekh Mukbil memberikan wasiat atau memberikan nasihat supaya pergi ke Hikmatiyar atau ke Syekh Jamil. Nah, apakah dulu berita-berita tentang perkara ini belum sampai kepada kamu atau sampainya itu selain berita yang benar? Nah, artinya berita itu enggak sesuai dengan yang adanya sampai ke Mukbil tersebut. Wal jawab amma Hikmatiyar faqad balagani annahu idza su'ila 'anil aqidah yujibu bi madzhabi as-salaf. Idza kana indal Arab. Lakin idzakana indal afkon yurawihu. Nah, ini politik. Siapanya ada banyak matiar. Sungguh telah sampai kepadaku bahwasanya sampai tentang sampai beritanya. Bahwasanya ketika dia ditanya tentang akidah, dia menjawab dengan mazhabnya salaf. Ini ketika ketemu sama orang Arab. Tapi ketika menjawab tadi di sisi orang-orang Afgan, yurawi artinya apa? Ucul. Siapanya Leo, siapanya lain. Jadi kalau menjawab di sisi orang-orang Arab, dalam salah akidah, jawabannya sesuai dengan akidah, salaf, ahlu sunnah. Tapi ketika sama orang Afgan, nah, jawabannya lah, lain, yurawi. Jadi beda. Jawabannya sesuai dengan apa? Dengan siapa yang bertanya, sesuai dengan keadaan. Fattadahal'an annau inqalaba ala akibaihi. Sekarang telah gamblang. Bahwasanya dia sekarang telah apa? Telah terbalik. Inqala ba'ala akibatnya apa? Terbalik. Yang dulunya nampakkan baik, sekarang sudah kelihatan. Wala adhkur annani kultu yadhabu indak matiyar. Tapi saya tidak ingat. Kalau saya pernah ngomong, memberikan nasihat kepada siapa yang minta nasihat kepada saya tentang syarat jihad, saya supaya pergi ke matiyar, saya enggak ingat. Katanya beliau, saya enggak ingat. Lakin akul inda jamil, Rahman. Tapi yang pernah aku katakan, ketika ada orang yang minta nasihat pergi jihad, ku nasihatkan supaya dia pergi ke Syekh Jamil Rahman. Au inda Usama atau pergi ke Usama. Sampai Latin. Falam araftu al-hizbiya inda Usama lam ursid ilaihi wallahu musta'an. Tatkala aku mengetahui adanya hizbiya yang ada pada Usama bin Laden, udah enggak pernah lagi aku memberikan apa? Bimbingan ataupun arahan terhadap Usama. Nah, artinya pernah sama pun untuk memberikan arahan supaya kalau pergi jihad sana pergi ke Usama bin Laden yang ada di Pakistan. Nah, setelah dia tahu, setelah beliau tahu bahwa Usama memiliki pemikiran hizbiyah, enggak pernah lagi memberikan arahan terhadap orang mau pergi jihad untuk pergi ke Usama. Maafum insyaAllah. Jadi disitulah permasalahan yang terkait dengan khabar yang ada di Afghanistan. As-su'alus salis asyar, soal yang ke-13. Kaifa nastati'u. annaku annukawwina hukumatan islamiyatan di dalam nurid al-karasi nurid apa al-karasi wa natruk hal suyu'iyin. Pertanyaan ke-13, bagaimana kita bisa membentuk pemerintahan Islam jika kita tidak menginginkan kursi dan kita berikan, kita biarkan kursi tadi untuk komunis-komunis. Jadi bagaimana kita akan membentuk pemerintahan Islam sementara kita tidak menginginkan kursi, tidak mau kedudukan, dan kita berikan kursi tadi kepada para komunis, piye ngedekno negara Islam? Nah, jawabannya idza kadal karasi tuhakkimul kitab was sunnah fadaka. Nah itu jawabannya, apabila memang kursi-kursi itu, maksudnya apa, orang-orang yang duduk di kursi parlemen, kalau memang menegakkan hukum, berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, ya itu gak apa-apa kursi, kita cari ke sana. Amma annadkhula fil manasib ala ansafi hululin fadala yajuz. Adapun kita masuk ke dalam manasib kedudukan-kedudukan, kita masuk dalam kedudukan-kedudukan, jabatan-jabatan, ala ansafi hululin fadala yajuz. Yakni masuk dalam suatu jabatan tapi di atas apa? Di atas rincian-rincian yang terjadi dalam dalam meja parlemen ataupun kursi parlemen. Bagaimana di sana merinci suatu permasalahan, bagaimana di sana itu membenangkan suatu permasalahan. Caranya kayak apa? Kalau cara-cara yang seperti yang sekarang berlaku, maka enggak boleh. Kenapa? Karena nanti di sana ketika kalimat itu benar, anggotanya cuma sedikit, enggak laku. Ketika sama, antara benar dan yang batil, apa jadinya apa? Voting. Ini adalah tidak dibenarkan. Fanagudu tarf wa narhabu bidemokratiyah. Itu namanya ala ansafi hululin. Yakni, kita pejamkan mata, dan kita sambut dengan demokrasi. Wahtiyam ra'i wa ra'i al-akhir. Dan pendapat ini dan pendapat yang lain saling dihormati. Pendapat yang batil dengan yang hak semuanya saling hormat menghormati. Ini enggak benar. Wal qawanin al wada'iyah. Anak di pihak idza kunna qudatan. Dan juga di sana undang-undang bikinan manusia. Kita bikin untuk membuat suatu keputusan jika kami menjadi para hakim. Fadalah yajuz. Ini enggak boleh. Inilah yang dimaksud bahwasanya kita enggak butuh kursi. Kita enggak rebutan kursi. Kenapa? Karena kursi yang kita duduki nanti di sana apa? Akan kita gunakan untuk memejamkan mata dan menyambut demokrasi dan memberikan kehormatan, kemuliaan pendapat dengan pendapat yang lain walaupun berbenturan, dan undang-undang yang bikinan manusia itu kita bikin untuk memutuskan suatu keputusan. Dan ini tidak boleh. Mohon di sini? Nah. Amma idza kunna nahkumu bil kitab wa sunnah wa numakkanu fadaka. Adapun apabila kita berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, wa numakkanu, dan kita diberikan apa? Tamkin. Ya ini apa? Kekuasaan untuk hal tersebut, ya iya. Diberikan apa kesempatan? Iya, enggak masalah kursi. Amma an yutlaba minna, an nahkuma bil qawanin wada'iyah, fallahu azza wajalla yaqul, apa hukmal jaliyati yabgun? Adapun kita diminta. Adapun diminta dari kita supaya kita ini berhukum dengan undang-undang bikinan manusia, maka Allah azza wajalla berfirman, apakah hukum jahiliyah yang kalian cari? Ini adalah istifham al-ingkari, taubih. Pertanyaan yang sifatnya adalah celaan. Apakah kalian mencari hukum jahiliyah? Faman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapa yang lebih baik daripada Allah tentang hukumnya? Enggak ada. Enggak ada. Faman ahsanu minallahi hukman. Siapa yang lebih baik daripada Allah tentang hukumnya? Enggak ada. Liqaumin yuqinun, bagi orang-orang yang memiliki keyakinan yang benar. Jadi, bagi kaum yang memiliki keyakinan yang benar, tentunya enggak akan memberikan jawaban bahwasanya ada hukum dari selain Allah yang lebih baik. Enggak ada. Wa yaqul wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, dan juga Allah berfirman, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka orang-orang yang kafir. Jadi dengan demikian, kita enggak perlu rebutan kedudukan dalam meja parlemen ataupun kursi parlemen. Nah, disinilah yang diinginkan bahwasanya kita enggak butuh kursi. Jadi ringkasnya, Ahlus Sunnah ini menjaga diri, menjaga dakwanya, jangan dakwanya dirusak dengan kedudukan yang seperti tadi. Adapun permintaan kepada mereka, kita minta supaya mereka lurus. Supaya mereka itu tidak semakin brutal dalam kejahatan mereka, tetap kita minta. Tapi kalau kita masuk ke sana dengan kondisi seperti itu, jangan, enggak perlu, enggak ada gunanya. Orang yang dulunya baik menjadi buruk. Yang dia berhujjah dengan Al-Quran dan Sunnah enggak akan laku ketika apa? Suaranya sedikit. Nah, ketika sama di voting. Terus bagaimana? Dari sana dihinakan Al-Quran dan Sunnah. Dianggapnya sama dengan pendapatnya orang. Sama saja. Ihtirmu ra'i wa ra'i al-akhir. Penghormatan terhadap suatu pendapat dengan pendapat yang lain. Ini enggak peduli pendapat ini berbenturan dengan Al-Quran atau sama. Ini semuanya apa? Dihormati. Gagasan kufur dan gagasan Islam itu sama-sama punya kedudukan yang sama-sama gagasan. Enggak boleh kemudian dimentakan. Nah. Dari sinilah yang dikatakan enggak boleh, kita enggak perlu masuk ke al-karosi tadi, ke kursi-kursi perwakilan rakyat. Taib. As-su'alur rabi' al-asar, pertanyaan yang ke-14. Halil wajib alal ulama alladina hum al-ikhwan pada hadal hadis al-alim ayatrukul ikhwan itadjiu ila al-islam as-suhi al-mutamassal bil kitab as-sunnah. Apakah yang wajib atas para ulama yang mereka bersama ikhwan kaum muslimin setelah kejadian yang menyedihkan yang perih ini, kejadian apa? Pembunuhan terhadap Syekh Jamil, ya kan? Pembekuan terhadap dakwah dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini kejadian dikatakan al-hadis al-alim, kejadian yang sangat pedih ini. Kewajibannya bagaimana yang mereka dulu bersama ikhwan muslimin? Apakah mereka itu meninggalkan ikhwan dan mengarah kepada Islam yang benar, yang diterapkan dengannya Al-Quran dan Sunnah? Al-jawab, kultu hadza mudu zaman. Indama alaftu al-makhraj minal fitnah. Jawabannya, saya telah katakan perkara ini sejak dulu. Tatkala aku menulis sebuah tulisan namanya al-makhraj minal fitnah. Wa arafna khida'al ikhwanul muslimin. Dan telah kami tahu bagaimana tipu dayanya ikhwanul muslimin. Inna yajibu ala ulama'ihim ayatakhallau anhum. Sungguh, dengan pengetahuan yang telah dilewati oleh saya mungkin bahwasannya para ikhwan muslim, para penipu, maka wajib ulama-ulama mereka itu meninggalkan mereka. Jadi orang yang punya ilmu yang masih bersama mereka itu, mbok yo lungo, mbok yo pergi. Mabum? Nah, pergi. Walam lam yatakhalla anhum fawa minhum, maka barang siapa di antara para orang-orang yang punya ilmu di kalangan mereka, kok enggak meninggalkan mereka, yo? Termasuk mereka, golongan mereka. Pada hadil umur wa wuduhiha, setelah perkara-perkara ini dan setelah gamblangnya perkara ini. Ya kan? Fadakwatuhum mabniyatun ala talbis, maka dakwanya ikhwan muslimin dibangun di atas pengkaburan. Wa hunaka masalih, dan juga di sana tidak ada murni ikhlas karena Allah tapi kemaslahatan dunia. Jadi di sana itu bukan kemudian di sana itu ingin benar-benar memperjuangkan Islam dari lubuk hati yang ikhlas di atas sunnah, tidak. Tapi karena apa? Karena demi mendapatkan masalah, kepentingan-kepentingan dunia, masalah-masalah dunia. Fala alim hadza. Man yaj'al man yajma' lahu al-jam'al kabir mimman yusabitu lahu hatta yakuna fi majlis an-nawab. Nah, falalim, maka seorang alim yang seperti ini, dan terima ya man yajma' lahu al-jam' man lam yajma' man yajma' lahu al-jam'ul kabir. Artinya apa? Dikerumuni, didukung oleh banyak manusia. Dari orang-orang yang memberikan suara bagi dia, sampai dia akhirnya bisa menduduki kedudukan di majelis perwakilan. Jadi di antara mereka itu ada yang punya ilmu, kemudian didukung oleh masyarakatnya dan pendukungnya, kemudian sampailah dia naik ke kursi perwakilan rakyat. Faya masalah tu masalah, maka pada hakikatnya itu cuma masalah apa? Kepentingan masalah dunia. Ya mungkin dokter dalam akidah, mungkin dokter dalam syariat, dan yang semisalnya. Ini adalah termasuk orang yang alim, punya ilmu. Tapi itu semuanya apa? Enggak berguna bagi dirinya. Cuma apa kepentingannya? Dunia. Dukungan yang diberikan oleh orang-orang yang mengikuti dia, cuma apa? Mengantarkan diri kepada perkara kemaslahatan dunia. Walaysat masalah ad-din, dan bukan masalah agama. Maka kalau itu perhatikan, orang yang punya ilmu di antara mereka, ya kan? Kalau enggak mau keluar, ya sudah, berarti termasuk dari kalangan mereka yang sesat. Kalau mau, ya supaya keluar. Ini semuanya ikhwan, nasihatnya dari seorang alim, Syamubil Rahimullah Ta'ala, yang telah menghabiskan waktunya, menghibahkan dirinya dalam doa kepada Allah, sehingga mendapatkan celaan, mendapatkan ujian, mendapatkan macam-macam cobaan yang sangat banyak. Karena telah menghibahkan dirinya demi dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak peduli dirinya dicelah, tak peduli dirinya dicerca. Ini semuanya adalah karena dirinya sudah dikorbankan untuk dakwah. Maka itu perhatikan, seorang da'i maka harus niatnya itu memang telah mengorbankan dirinya demi dakwah. Bicara benar, celaan yang harus diterima itu pasti. Tidak mungkin bisa lepas. Soal khams asar, pertanyaan ke-15. Halilladhi yusadzalu o yusadzilu fil hizb al-ishtiraki yakunu kafiran. Halilladhi. Apakah yang dia itu yusadzil apa? Mendaftarkan dirinya, mencatatkan dirinya dalam partai komunis, sosialis, sosialisme. Apakah kafir? Orang yang dia itu mencatatkan dirinya masuk dalam satu di antara apa? Anggota partai komunis, ishtiraki, sosialisme. Apakah kafir? Jawab, idza kana ya'taqidu mabadi al-hizb al-ishtiraki fa huwa kafir. Yang mencatatkan dirinya satu di antara anggota partai tersebut, partai komunis, jika dia meyakini mabadi, dasaran-dasaran partai komunis, maka dia kafir. Wa idza kana yajhalu, maka dan apabila dia ini bodoh, fawa dhalun adallu min himari ahlihi, maka dia telah sesat lebih sesat daripada keledai piaraannya. Dheweke duwe keledai, diengon dheweke-dhewe, dia lebih bodoh daripada keledai ini apabila dia ini enggak tahu tapi ikut dalam rombongan partai komunis. Mafhum? Nah itu. Lebih bodoh daripada apa? Lebih bodoh daripada ingon-ingonane ya yo berupa keledai. Lebih bodoh daripada wedhusi. Nek maksudnya bukan ana keledai dikene ya, iku luwih bodoh daripada wedhusi dhewe. Nah. Keledai ahli, min himari ahli, jadi himar apa? Himar itu ada dua. Keledai itu ada dua, keledai yang liar dan keledai jinak. Keledai jinak yang dia piara. Dan dia lebih bodoh daripada keledainya ketika dia mencatatkan dirinya sebagai satu di antara anggota partai komunis. Nah, tapi kalau meyakini, lebih-lebih lagi bahkan dia kafir. Nah itu. Demikian juga demokrasi ini. Kalau orang itu mengetahui tentang, mengiman tentang demokrasi, ya kafir saja, sama saja kafir. Sapa wongnya? Tidak sapa wae. Dokter, tidak dokter yang mengimani, kafir. Tapi kalau tidak mengimani, tapi termasuk rombongan ini, ya itu mau bodoh, lebih bodoh daripada wedhusi di dewi. Apa? Tidak dokter, tidak dokter, apa wae ya, lebih bodoh daripada kambingnya sendiri. Maka kita katakan apa? Kodok kotor, doktor, LC langsung cair. Nah, ayo. Ya kan? Ceramah 1,5 jam, pulang membawa langsung cair. Nah, itu. Ya toh? Langsung cair. Nah, itu. Baik. Istrinya juga ketika pulang suaminya cair juga mukanya, berseri-seri langsung cair juga. Bukan kok merengut, tengok sama luruh, ngamuk-ngamuk. Ya, tengok duit yo, senang ae. Tengok sampai berapa yo, enggak apa-apa. Orang dino ramulan yang penting langsung cacai. Taib. Soal Ustaz Asar, pertanyaan yang ke-16. Idza tarakal ikhwan al-muslimun at-tahazzuba ila jama'atihim wa taqdisa masayikhihim wa tikada alla nansur al-islam illa an-tariqihim wa radzu ila kitabillah wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ayyun sara al-islamu min ayyi tariqin kana muwafiqan disarillah hal satatubu minhum. Wih, pertanyaan yang ngeri lagi. Apabila ikhwan muslimin meninggalkan tahzub. Nah, artinya apabila ikhwan muslimin itu menanggalkan tahzub mereka. Biasa enggak tahzub meneh, enggak berpartai meneh. Dan meninggalkan apa? Meninggalkan mengkultuskan masyayikh mereka. Masyayikh mereka enggak dikultuskan lagi. Nah, dan meyakini bahwasanya Islam itu enggak akan terbantu, tertolong kecuali melalui wa taqad an la alannan surah Islam illa min antargan wa alannan surah al-islam illa antarikim. Dan juga mereka itu meninggalkan, enggak meyakini lagi bahwasanya Islam itu enggak akan, kami enggak akan menolong Islam kecuali jalan dengan jalan mereka. Artinya apa? Mereka itu enggak lagi mengkultuskan manhajnya mereka. Enggak punya lagi keyakinan bahwasanya thariqah kami lah thariqah yang paling hebat. Sindabat membela Islam dan tegak Islam dengan thariqah kami. Enggak lagi ngomong seperti itu. Enggak yakin meyakini itu. Dan mereka kembali kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu mempunyai keyakinan bahwasanya Islam itu tertolong melalui jalan apa saja. Jalan ini sapa wae yang penting mencocoki syariat Allah. Apakah kau akan taubat dari mereka, enggak lagi nyela mereka? Paham toh? Nah, jawabannya na'am. Iya. Terus aku enggak ngomong lagi, wis enggak pernah aku cerita cerita tentang mereka. Paham itu? Iya katanya. Na'am. Awuddu. Awuddu. Wadda. Saya. Awuddu hada. Wadda. Ya waddu. Awuddu hada. Iya. Saya benar-benar kepingin ini. Watamanna. Dan aku mengangan-angan. Ayyakunal amr kulluhu kadalika. Dan aku angan-angan. Apa namanya tamanna itu? Angan-angankan supaya urusaniku semuanya kayak seperti itu. Mereka itu kembali kepada pemberian tetap Islam. Islam itu tertolong dari golongan siapapun, yang penting mencocoki syariat Allah. Bukan golongan yang dikultuskan. Nah, itu yang saya inginkan. Taib. Wasulta lahum idha si'ati sulta. Enggak masalah. Sulta, kekuasaan biar mereka yang megang. Kalau memang kekuasaan harus datang. Kita enggak rebutan kekuasaan. Pak ya wis, sementing kowe tobat kok ngene. Keyakinan ning batil iki mau. Pak. Nah, kok duduki kedudukan itu. Wa ana ajlisu wa allimu. Dan aku cuma duduk nek kene wae ngajar. Saya enggak ingin rebutan kursi. Wa adu ila kitabillah. Dan aku berdoa kepada Allah. Wa sunnati Rasulullah dan sunnah Rasulullah dan sunnah Rasulullah walau aku nu khadiman fala yadurru. Taruhlah aku sebagai pembantu, enggak apa-apa. Wes, walaupun saya sebagai jadi pembantu pun enggak masalah. Saya penting kamu, kalian tadi yang ingin kursi tadi benar-benar konsis dengan kebenaran. Ya kan? Fala yadurru bihamdillah wa hadzalladzi natamanna. Itu enggak membahayakan kalau saya ini menjadi pembantu pun enggak masalah, enggak membahayakan dengan segala puji yang dialami oleh Allah, dan inilah yang saya angan-angankan. Jadi beliau enggak ingin rebutan kursi, rebutan supaya orang itu baik. Nah, tapi jangan kemudian ta'asub dengan semau-maunya, dengan thariqah batil pun ditempuh. Jangan. Mafhum? Ini yang kita inginkan. Demikian juga ya, Pak. Kita berkawan dengan orang itu bukan seperti kita enggak ingin ngerebutan santri yang ada sama kawan kita, enggak. Kemudian oyok-oyok santri, saling pengaruh-pengaruh, enggak. Yang penting kalian baik, selesai. Kita dukung. Mafhum toh? Kita enggak rebutan kedudukan. Ora oyok-oyokan santri. Ayo bola aku ta bola kono. Enggak. Semuanya mau ingin baik. Taib. As-Sulsabi Asar, pertanyaan ke-17. Hal hunaka farkun baina intiqadika alal ikhwan wa tajammu wa intiqadi ghairika minal salafiyin. Pertanyaan yang ke-17. Apakah di sana ada perbedaan antara kritikan kamu terhadap ikhwan muslimin dan terhadap tajamuk partai persatuan, dan antara kritikan kamu terhadap orang lain dari para salafiyin, wanti gori kait, dan kritikan apa, dan kritikan orang lain terhadap apa, wanti kau tiga irika min salafiyin, artinya kritikan kamu terhadap ikhwan muslimin, terhadap partai apa persatuan, apakah ada beda dengan kritikan selain kamu dari kalangan salafiyin? Artinya para salafiyin juga mengkritisi partai-partai tersebut, hizib-hizib tersebut. Apakah ada perbedaan antara kritikan kamu dan kritikan mereka? Al-jawab ana qad dhuqtu mararatahum fil Yaman. Jawabannya, saya ini telah merasakan betapa pahitnya kejahatan mereka di Yaman. Artinya Syekh Mukbil bicara sekeras apa yang beliau bicarakan, setegel bicara apa yang beliau tegel omongkan terhadap mereka itu menggone piye dheweke dhewe sing ngrasakno larane nok ya nok Yaman. Mabum? Paham enggak? Nah itu. Beliau sendiri yang merasakan sakitnya, pedihnya bagaimana kejahatannya kaum muslimin di Yaman terhadap beliau. Famudu badatu da'watahuna wa hum yuharibunani bitanfir wa bil ibtiat bisababihim anni. Semenjak aku mulai dakwah di sini, mereka sejak hari itulah mereka memerangi saya dengan cara apa? Tanfir. Medeni wong. Wong-wong diwedhek nokong nang aku. Paham? Orang-orang ditakutkan kepada saya. Dijauhkan dari saya. Pemuda-pemuda mereka dijauhkan dari saya. Fa bisababi hadza wa hadza wa ma'rifatu ma hum alaihi aw wa ma'rifati ma hum alaihi min al-aqidah atahamalu alaihim aktsar. Dengan sebab ini dan ini, dan juga di atas pengetahuan apa yang aku ketahui tentang mereka itu, dasarnya apa tentang akidah, sehingga aku benar-benar memiliki apa? Ucapan sentimen atahamul, aku benar-benar jengkel terhadap mereka. Benar-benar aku jengkel terhadap mereka lebih banyak daripada yang lain. Nah, gitu. Paham toh? Jadi atahamalnya benar-benar aku jengkel benar terhadap mereka. Sebab apa? Beliau dakwah, baik-baik dakwah, malah apa? Para pemudanya dan masyarakatnya apa? Ditakut-takutkan dari beliau Syekh Mukbil. Sebagaimana yang ada di kita, tempat kita ini. Ya kan? Dari RT ke RT, dari endas ke endas, semuanya apa? Semuanya apa? Menakut-nakutan orang-orang, takut terhadap kita. Nanti kita tanya dari sana, dari sana. Surabaya ngulon, pantura gini. Nanti menelamongan, bah, ojo, mati kayak gue di sana, di, mau dijak nanti. Nah, kono yang ngono, kok, kono, Jawa Barat kono, ngetan, wat, kono, wat, kono, sini, lewat daerah Jombang kono, ngulon terus, nganjuk, ngetan terus, pas kono, ya podo wai. Mau kemana, mau kemana, belajar kemana, bermaksud, wis, ngilai liani wai. Nah, ayo, mafum, podo wai. Pat kurun ini kok gitu lah, nanti pengen oh sengit tangin pun rono. Nah, seperti itu. Dengan sebab itulah beliau ini benar-benar atahamalu alaihim aksar. Wahum yatahamaluna, wahum ya'rifuna analadhi akulu haqqun. Dan mereka tak, mereka itu wis, ya wis paham. Saya mobil ngomong ngunuku, dia wis paham. Mungkin piye, mereka itu tahu. Tahu apa yang saya katakan itu benar. Kata sembel, tahu mereka tahu kalau saya omongan ini benar, sehingga mereka itu apa walaupun diomongin pun ya wis blusur ngono wae wis. Enggak perlu apa enggak perlu ribut ini sih. Panci dhewek ki ngono ya piye meneh. Paham toh? Panci kita-kita ini ngono. Ya. Jadi mereka itu tahu kalau saya mau ngomong itu benar, sehingga mereka itu tahammal. Apa itu tahammal itu? Apa itu tahammal? Piye pada sang? Enggak berlelu. Ya orang sing ngono mereka itu diomongi dengan omongan pedes itu tahan. Menter mengkono piye sudah tahu memang omong semono kuwi bener. Tapi piye? Apa kagak deloki? Delok iku angel. Nah, aku katok anggota aku. Repot. Nah, iku. Melok iku ya bener tapi apa melok iku piye? Nah, kedudukan enggak sido. Nah. Kedudukan enggak jadi. Ya bener. Nah. Taib. Jadi mereka itu tahan. Apa yang beliau omongkan itu tahan. Tahu, dengar sambil ngomong gini, ngomong gitu. Wis pokoknya, wis kupingnya tebel. Eh? Mendal. Masuk telinga kanan, balik. Orang sampai, kak. Apa orang sampai kiri? Balik. Fidati marro zarona rajulun min son'a. Wa kabirusin. Nah, pada satu saat, dati marro. Nah, pernah. Ya kan? Pernah pada suatu waktu, ada seorang ziarah kepada kami, ya ini orang dari Son'a. Wawwa Rasulul, wawwa kabursin, ini wong ustwo, umurnya akeh. Fasirna nan nadahaku alal kalam aladhi akuluhu. Nah, wawwa yakul, hum ya'lamun anna hadal kalam haqqun wa illa famakanu yasbiruna ala hadal kalam. Jadi, pada suatu saat itu pernah, ada orang Son'a datang, orang sudah tua. Fasirna nadahak, akhirnya kami ketawa atas perkataan yang ku katakan terkait dengan apa komentarnya beliau terhadap Syekh Mukdul. Maka dia bilang, mereka itu tahu kalau kalam kamu ini benar. Nah. Wailah kalau mereka enggak tahu, mereka enggak akan sabar atas perkataan ini. Artinya apa? Mereka itu tahu omonganmu itu benar. Kalau mereka itu enggak tahu itu benar, ya enggak akan sabar kok digebuki wisan. Nah, maksudnya. Paham toh? Nah, kamu digebuki kalau memang omongan itu enggak benar dari kamu tentang mereka itu, ya kan? Kamu akan digebuki. Maka nulis berunding Allah dalam kalam. Karena mereka tahu bahwasanya kamu yang menang itu benar, akhirnya ya wis, wis menang na ya wis. Mafhum? Jadi omongan yang beliau saya mau omongkan itu tentang mereka itu benar sehingga mereka itu akhirnya apa? Ya wis teko. Menang na wae piye meneh. Wong dheweke pancen dukung partai kon piye ya teko ngene wae ya wis. Demange partai elek mu elek ya ya wis pancen wis piye pancen wis pancen ngene iki ya. Heh. Ya ya ya wis elek kaya apa ya ya wis pancen. Isane iki dewe isane iki bisanya cuma ini. Nah itu. Mafhum itu. Soal zaman asar, sami'na syaritan li Syekh Al-Albani hafizallah. Bin salafiyin abis salafiyah al-jadida yuhadiruna hadaral yahduna hadwal ikhwan. Fal salafiyul yaman wa ikhwanul fikr al-wal manhaj. Fal salafiyul yaman ikhwanul fikr wal manhaj am anna hunak unalika farkon syasian bainam wa bainal ikhwan. Pertanyaan aku mendengar kaset. Kaset Syekh Nasir al-Albani. Arhamallahu ta'ala. Bahwasanya salafiyin abis salafiyah al-jadida. Bahwasanya salafi teman salafi model baru, mereka itu mengikuti jejaknya ikhwan muslimin. Yahduna hadwal ikhwan. Langkahnya itu langkah ikhwan. Salafi tapi langkah ikhwan. Paham toh? Nah itu. Wal salafiul yaman ikhwanul fikr wal manhaj. Apakah salafi-salafi yaman itu pemikirannya ikhwan dan manhajnya ikhwan, akidahnya salaf, ataukah di sana ada perbedaan yang luas antara mereka dan antara ikhwan muslimin. Nah. Orang ngono iki. Jadi ono apa modeliku salafi apa? Salafi apa? Akidai tapi apa? Nah, dokarnya dokar ikhwan. Ini dokar no. Dokarku sadu. Sadu bahasane wong Padang. Ya kan? Ya? Andong ae itu. Jadi akidahnya salafiyah asma wa sifat Ar-Rahmanu al-Ristawa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi apa dokarnya dokar? Hah? Dokar apa? Dokar ikhwan. Ya. Ini juga kita dikejutkan dengan apa? Dengan hakikat dakwah salafiyah dokar apa dokar? Dokar apa? Dokar mobilisasi tukar perlu kelamir tukar PSBB kelenger wong ayo. Taib. Jawabannya bal bainahum farqun, bahkan di antara mereka ada perbedaan. Illa anna sahabat jumi'ah al-hikmah tasaru bida wa Abdurrahman bin Abdul Khaliq. Nah, Salafi Yaman, apakah Salafi Yaman itu adalah pemikiran ikhwan muslimin, manasnya juga ikhwan muslimin, ataukah di sana ada perbedaan? Nah, sementara Syaikh Nasir mengatakan Salafi sekarang ini Salafi baru, Salafi akidah, dukarnya dukar ikhwan. Nah, apakah Salafi Yaman seperti itu atau ada perbedaan yang luas antara mereka? Jawabnya apa? Ada perbedaan di sana. Nah, illa akan tak melainkan bahwasanya ashabul jumi'ah al-hikmah, al-hakamah itu jumi'ah al-hikmah, mereka terpengaruh dengan dakwanya Abdurrahman bin Khaliq. Wa illa kalau enggak fa fihi farqun, ada perbedaan. Fasalafil Yaman yu'minuna bi asma'illahi wa sifatihi wa la yaqtahimuna fi katsirin minal mukhalafat asy-syar'iyyah wal musta'an. Nah, Salafi Yaman itu mereka beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan tidak menjerumuskan diri mereka dalam kebanyakan perkara-perkara yang menyelisih terhadap syar'iyyah wal musta'an. Jadi beda. Jadi Salafi Yaman itu bukan Salafi apa? Dukar ikhwan. Bukan gelinding ikhwan gitu, bukan geledekan ikhwan, ya kan? Mahfum? Karena ada kisah Salafi bahwa geledekannya numpak geledekannya ikhwan. Paham teman? Nah, semua sifat mumtaz. Geledekannya siapa yang ditumpahi? Geledekan ikhwan muslimin. Dukarnya ikhwan muslimin. Seperti kemarin kita dikejutkan dengan apa? Dukar SPB. Bingung. Taib. Soal utasi asar, tanya ke 19. Wahal hum muttahiduna fil wala. Jawablah, laisu sawa'a salafiyun afdalu insyaallah. Apakah mereka itu satu dalam bentuk wala, loyalitas? Jawabnya enggak. Mereka itu enggak sama. Salafiyun lebih afdal insyaallah. Summa tadahwara Abdurrahmanul Khaliq wa sara la farqa bainahu wa bain al ikhwan muslimin. Lihat catatan kaki, kemudian setelah itu tadahwara. Jadi kemudian orang-orang menjadi hancur, remek, dan enggak lagi, dan menjadi tidak ada perbedaan antara dia dengan ikhwan muslimin. Nah, podo. Saya pun kayak seperti itu. Yang dulu salafi, sekarang ini enggak ada beda dengan ikhwan muslimin. Lu nang partai ya bareng-bareng nang partai. Tapi yo sik salafi. Salafi dokar ikhwan muslimin. Nah, paham? Pak terapno nang Indonesia mau sama beli iki. Asma wa sifat, ya kan, uluhiyah, dokarnya apa dokar? Ikhwan muslimin. Nah, supaya kita enggak seperti mereka, jangan pakai permainan karambol itu mah kecelakaan karambol, ya kan? Nah, itu kecelakaan karambol. Sing gede kena cilik-cilik keberkan kah? Kabeh. Ngerti kan karambol? Bola gini sitok kena kan? Kabeh kene kan kabeh bar terus dar. Sing kena karambol. Nah. Jadi bosnya masuk, anak buahnya semuanya apa? Bareng-bareng, ambyuk bareng-bareng sini kecelakaan karambol. Nah itu. Kita bisa ulangi dulu, kita cukupkan dan kita sambung lagi pada waktu yang datang. Alhamdulillah.